Waktu kau lewat, aku sedang mainkan gitar. Sebuah lagu yang ku nyanyikan tentang dirimu. Seperti kemarin, kamu hanya lemparkan senyum, lalu pergi begitu saja, bagai pesawat tempur. Hei kau yang manis, singgahlah dan ikut bernyanyi. Sebentar saja nona, sebentar saja, hanya sebentar. Rayuan mautku tak membuat kau jadi galak. Bagai seorang diplomat ulung, engkau mengelak. Kalau saja aku bukanlah penganggur, sudah ku pacari kau. Jangan bilang tidak, bilang saja iya. Iya lebih baik daripada kau menangis. Penguasa, penguasa, berilah hambamu uang. Beri hamba uang, beri hamba uang. Penguasa, penguasa, berilah hambamu uang. Beri hamba uang, beri hamba uang. Andai kata dunia tak punya tentara, tentu tak ada perang yang banyak makan biaya. Oh ya, andai kata dana perang buat diriku, tentu kau mau singgah, bukan cuma tersenyum. Kalau hanya senyum yang engkau berikan, Westerling pun tersenyum. Oh singgahlah sayang, pesawat tempurku mendarat mulus di dalam sanubariku. Penguasa, penguasa, berilah hambamu uang. Beri hamba uang, beri hamba uang. Beri hamba uang. Beri hamba uang. Beri hamba uang.